Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wattin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para kanca-kanca sedaya ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan menika. Mandar muga pengaosan menika dadosa pengaosan ingkang manfaat kagem kula soho panjenengan soyo. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, kula wingi kula kali panjenengan sampun dipun aturaken datang Kiai Musonib mbok pilih, kita sangat perlu mengenali Allah dengan sedalam-dalamnya. Kalau kita sudah kenal datang Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan tahu bahwa yang memberi nikmat dan yang memberi balak niku adalah Allah. Kalau sudah mengenal seperti itu, maka kita akan sabar ketika kita menerima balak saking ngarsane Gusti Allah. Monggo kita terusakan pengaosan kita ingkang nomor 77. Wa kadzalikal 'abdu idza 'alima annahu subhanahu wa ta'ala rahimun bihi wa muta'addifun 'alaihi wa nadhirun lahu fakullu ma yuridu alaihi min anwa'il balaya warrozaya yang bagilahu alla yubaliya bihi fa innahu lam yata'awad minhu illa khairan fa yuhsinu dhannahu bihi wa kadzalika lan iku koyok mengkono-mengkono man kanat lahu alaika nikmatun niku al abdu utawi kaulo idza alima arikalane ngerti sapa abet annahu ing sak temene Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah niku rahimun zat kang welas bihi kelawan abet wa muta'atifun lan kang sanget welase alaihi ing ngatasi abet wa nadzirun lan kang ngawasi lahu maring abet dadi fakullu ma mongko utawi saben-saben barang yuridu kang nekaken apa ma fakullu ma mongko utawi saben-saben barang yuridu kang nekaken sapa Allahu ing ma min anwa'il bala'i alaihi ing atasi abad min anwa'il balaya bayani saking biro-biro warnani balak warrozaya lan biro-biro kenikmatan lan biro-biro kesempurnaan yang bagi iku sayuk jolahu kadui abad opo Allah yubalia yento ora merduli sopo abad diiklawan ma apa aku ngerti nge fa'inau krono saat temani Allah kulam ya ta'awad ora tau biasakan sopo Allah min husaking abad illa khairan angin ing bagus. Lek wis ngerti bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah niku pasti bagus fa yusinu mongko bagusaken sapa abet dzannahu ing penyonone abet bi kelawan Allah wa yaqtakidulan nekataken sapa abet anna dzalika ing sak temene mengkono-mengkono mayuridu ikhtiarun iku pemilih lahu kadue abet wa anna lahu lan sak temene iku kadue abet widzalika ing dalem mengkono-mengkono mayuridu masoliha utawi piro-piro kemaslahatan niki masoliha niki dados isimi ana khofiyatan kang samar layak lamuha kang ora ngerti ha ing masoleh illahu angin sopo Gusti Allah dadi daun niki musonib sak monten ugi seorang hamba apabila mereka menyadari bahwa Allah itu zat yang maha belas kasih dan maha penyayang kepada dirinya. Dan dia selalu melihat dan dia punya keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi kehidupannya. Maka dia berarti juga sadar bahwa setiap sesuatu yang didatangkan oleh Allah, baik berupa bala atau kenikmatan, yang bagilahu alla yubaliya bihi. Sebaiknya de'iniku mboten merduli punan. Apakah yang datang itu sesuatu yang menggembirakan? Nopo barang sing teko niku barang sing nyenengaken? Niku ndak peduli. Karena apapun yang datang kepada diri kita, sesuatu yang menyenangkan ataupun sesuatu yang menyusahkan, itu semua tujuannya baik. Ngoten lho kekarepane niku. Jadi kula ampek sampeyan iki perlu kenal dekat betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Lek wis kenal dekat sangat nang Allah, kula ampek sampeyan ndak perlu mikir dawa-dawa. Apapun yang akan terjadi kepada diri kita, kita harus sadar dengan setelak-telaknya. Sak teman-teman ini sadar bahwa kemauan Allah dengan balak kita, dengan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, sebetulnya adalah baik. Mila monggo latihan. Latihan, he. Latihan. Ya apa sing sikirane awak niki iso nerima balak niku koyok nerima nikmat. Niku wong sing paling apik niku. Lho lek nerima nikmat ya koyok nerima balak. Artine sing ngati-ngati. Kadang-kadang kita lak mboten tong ya. Kalau ketepatan kita menerima nikmat, waduh. Lali wis nang Gusti Allah. Ini justru lebih bahaya. Krono nerima nikmat saking Gusti Allah, apapun yang menjadi keinginannya, selalu inginnya dicapainya dengan 100%. Nek barang niku ndak disenengi ditolak dengan keras. Lho ngeten niki kirang sae. Dadi sampean niku kok cara gampangane lek nerima barang saking Gusti Allah, koyok-koyok gelem nerima barang sing enak tok. Terus sing gak enak sapa sing katene nerima? Sampean kawin kepingin anak lek lanang sing ganteng, lek wedok sing ayu. Karepe ati niku ndak seneng duwe anak elek. Lha lek terus lek nang Allah dikeki kadung duwe anak elek kate yo apa sampean? Alah ndak ayu anake ireng. Kereng mana? Lha wis peparinge teko Allah koyo ngono kate ndak trimo sampean. Sampean masih ndak trimo, apakah sampean bisa menghindar dari balak yang telah diberikan oleh Allah? Enggak iso. Tiras ende istighfar niku lak wonten. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi terhadap sesuatu yang Engkau berikan kepada kita, dan tidak ada yang dapat memberikan sesuatu yang telah Engkau cegah dari kita. Jelas niku. Lek wis Allah kepingin ngekei nang sampean, maka sampean tidak akan bisa menolaknya. Tapi kalau Allah punya keinginan untuk menolak, maka sampean tidak akan bisa mengambilnya. Dipopo ngoyok nopo, dikroyok oyok nopo, lek Allah enggak mau, tidak akan sampai kepada sampean. Mergane sampean lek benci nang uwong, ojo nemen-nemen. Lek seneng nang uwong, ya ojo nemen-nemen. Kampangane nuwun sewu cak. Ya kanca-kanca sik tas iki sing dukung-mendukung. Dukunge kenemenen, sampe tembus nang atine, sing didukung tak dadi, loro ati. Napa kok ngoten? Krana dhek niku koyo disingini kersane Gusti Allah. Wah, kadung dukung nemen wis. Pokok sapane wong sing ndak nulungi nang awake, ndak nulungi nang dukungane, dipisu-pisui, ndak diridhoi, dikwenekno. Terus kula takon nang sampean, apakah sampean itu belajar menjadi Tuhan? Mboten saged. Lho lek sampean mendukung sesuatu, kemudian sesuatu yang sampean dukung tadi tidak berhasil, sampean kok ndak loro ati, iku jenengi sampean wong hebat. Iku berarti sampean sadar bahwa yang menjadikan dan memberikan ketidakberhasilan itu tadi nggih menika Gusti Allah. Bukti nih, sampean masih dukungane ndak dadi sampean ndak loro ati. Nek sampean dukungane ndak dadi sampean loro ati, berarti sampean iku niat kate dadi mungsune Gusti Allah. Lho sampean kate dadi mungsune Gusti Allah kate lungo ndek endi sampean? Wong donya sing sampean lungguhi, sing sampean doprok iku teke pangeran. Dadi ning kate ndak nerimo nang takdir pangeran. Man lam yardha bi qada'i fal yakhruj min ardi wasama'i wal yatlub rabban siwaya, jare Gusti Allah. Lek sampean ndak nerimo nang takdirku, metu teko bumi iki, wong bumi iki teke Gusti Allah. Ndolek pangeran sak liyane Gusti Allah. Lek wis dikono katene sombong nang sapa sampean? Ingat kanca-kanca, nek donya niki tidak ada sekali sedikit pun, tidak ada satu pun orang yang berkuasa. Kabeh nek donya niki manusianya lemah. Mboten wonten tiyang sing mboten lemah nek donya niki. Lho lek sampean niku sadar bahwa yang memberikan segalanya niku Gusti Allah, apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat, siapapun yang kita dukung, siapapun yang kita pilih, itu adalah merupakan pilihan Gusti Allah. Lek wis pilihan Gusti Allah, sampean ndak rido nang pilihan Gusti Allah. Ndak rido nang pilihan Gusti Allah ya saket sampean. Ngaten lho, Cak. Iki lek didukurno, baik di tingkat mana saja ini we. Pilihan presiden, pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan kepala desa sampai ndak nyopo, sampai sesumbaran. Masih sing dadi ndak oleh sombong. Wah, pilihanku dadi lon, berarti aku iki mandi. Mandi-mandi opo? Tak anok mandiku, Cak. Mboten wonten ngoten niku. Sapa sing dadi duduk krana sampean mandi? Sing mandi ku Gusti Allah. Allah mengkodar orang itu berhasil tidak melihat sampean. Jure kendelok sampean ae. Kok iso kan niku ngono? Ndak anok ngoten niku. Kita jangan sampai bermimpi sesuatu yang bukan-bukan. Kirang apik. Konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam engkang kawula hormati. Fayuhsinu dhannahu bi. Lek wis sampean niku model kenal kaya ngoten, maka kula mbek sampean akan selalu husnudzon dhateng Gusti Allah. Kepada uang, kok merengut? Sampean duwe pikiran ngeten, oh wong iku ndak merengut nang aku. Paling wong iku merengut krana lara untu. Itu kita husnudzon terus. Kenapa? Karena kita kenal bahwa Allah menjadikan segala-galanya ada hikmah yang sangat baik sekali yang mungkin kita tidak tahu. Wa ya'taqidu anna dzalika khiyar ikhtiyarun lahu, dan kita punya iktikad, punya keyakinan bahwa sesuatu yang kita terima ini adalah merupakan pilihane Gusti Allah. Kalau sudah merupakan pilihane Gusti Allah, ya jenenge pilihane Gusti Allah. Sedangkan Allah niku wa anna lahu fi dzalika masalih akhfiyatan, dan sebetulnya di dalam apa yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita, itu ada kemaslahatan yang tidak ada yang mengetahuinya. Yang tahu mungkin hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Cocok karo dawuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa'an. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Kadang-kadang kita menyukai sesuatu yang mana sebetulnya sesuatu itu sangat berbahaya pada diri kita. Dan kadang-kadang kita membenci sesuatu, tapi ternyata sesuatu ini sangat baik untuk kita. Sampean senang duwe motor. Iku ndak weruh kan kula ambek sampean kalau motor itu akan membahayakan diri kita. Sampean senang kaya. Sampean enggak tahu kalau kekayaan itu akan membahayakan diri kita. Sampean juga enggak tahu. Sampean miskin, sampean melarat, sampean gering, loro, lan sampean ndak sadar kalau lorone sampean itu sebetulnya lebih baik kangge sampean. Lah krono sampean ndak weruh lek loro iku luwih apik sampean akhire muring-muring. Waduh katon contone, kangelen wis sampean seneng mangan iwak sate. Sate ne sate. Wedhus. Mangan ngemol sampean ndak weruh lek sampean duwe penyakit darah tinggi. Puangan di puangan santen tae mari mangan sate mangan duren. Sampean ndak ngerti lek ndek awake ana penyakit e. Mulih tutuk omah langsung geblak. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sampean seneng nang sate. Seneng mangan duren padahal sampean duwe loro penyakit darah tinggi. Maka itu sebetulnya walaupun sampean menyenangi duren, nyenengi sate, duren dan sate itu sangat membahayakan untuk kesehatan sampean. Tapi sebaliknya wa asa an tuhibbu an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang sampean niku benci nang suwiji-wiji, ternyata suwiji-wiji niku apik kangge sampean kaya dene jamu. Saniki kula takon nang sampean, jamu niku akeh-akeh rasane pahit. Sampean niku biasaan menungso sing waras, seneng napa mboten nang barang pahit? Kula yakin lek menungso niku sadar, akale normal, dia enggak akan senang kepada barang pahit. Tapi seneng ndak seneng lek pancene dadi tombo, wa huwa khairul lakum. Itu lebih baik bagi diri kita. Tutu urusan senang, tapi urusan manfaat. Nah, sementara yang dilihat oleh manusia itu adalah urusan senang. Kebanyakan manusia itu tidak berpikir manfaatnya, tetapi berpikir kesenangannya, berpikir kesemangatannya, berpikir cocoki nang nafsu. Mergane lek ulama-ulama kuno niku akeh sing mlayu nang gunung-gunung ndak wani campur karo uang. Kronopo krono campur uang niku sangat rawan ria, sangat rawan kepingin dikei dunyo, sangat rawan kepingin dadi wong karoma, sangat rawan kepingin diambung tangani, sangat rawan kepingin didingkluki uang. Lek dipendeliki wong ngamuk mergo awake iku wis dadi wong mulya. Lek ndak diregani wong awake kegel krono awake niku rumoso dadi wong sing paling apik. Rawan sekali orang kumpul dengan orang itu. Nek kula ambek sampean biasa nih menungso niku senengan nang barang sing diseneng, seneng nang barang yang sesuai dengan keinginannya, bukan sesuatu yang diketahui manfaatnya. Sanes watak menungso ngoten. Lek cocok nang nafsune yo apik. Mbuh ono manfaate, mbuh mboten ndak paham wis. Itu kebiasaan manusia. Kalau Allah memberikan sesuatu kepada kita tidak seperti itu. Allah akan memberikan sesuatu kepada manusia bukan tergantung dengan kesenangan kita, tetapi Allah akan memberikan sesuatu kepada kita sesuai dengan sesuatu yang maslahat, sesuai dengan kemaslahatannya, sesuai dengan kemanfaatannya, dan ini tidak pernah ada dalam pikiran kita. Niku Allah siji nggih, pandangane Allah kali kula panjenengan siji. Lek kula mbek sampean biasane mandang nang barang sing disenengi, lek Gusti Allah mboten memberikan sesuatu yang jelas ada maslahatnya. Kalau tidak, tidak bisa. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Allah tidak ingin menzalimi orang alam semua. Itu hanya Allah yang punya sifat seperti itu. Lek menungso niku mboten wonten, Pak. Masih ketok apik, kadang-kadang apike menungso nang wong liya itu menjadi racun. Ono wong teko nang omahe sampean, teko ndingkluk salaman, ngambung tangan. Kadang-kadang krana ngurmati dhek niku dados racun nang hidup kita. Apa racunnya? Lek wong wis biasa dimulyakno wong, terus ndak diregani iku biasane ngamuk. Lho ngamuke niku elek. Terus sampean takokno, orang harus menghargai sampean itu apa perlunya? Ngaten lho. Lah Allah enggak seperti itu. Lek dilono, wah, ngamuk. Lek dihormati, wah, seneng. Itu rata-rata menungso niku koyo ngoten. Nak sing wong bodoh, nak sing wong pinter pun cak lek ngoten niku. Kabeh rata-rata wong niku kepingin dihormati orang. Makanya manusia ojo ngilokno wong liya gila hormat. Ojo ngilokno wong liya gila pangkat, senajan sing ngilokno iku ya ngono pisan. Yazid niki pamane. Ngilokno sampean sampean gila pangkat. Duduk sampean tok gila pangkat, sing ngomong ya ngoten. Jadi lek ana wong ngilokno sampean-sampean iku gila pangkat, berarti sing ngilokno ya ngoten pisan, Cak. Lek ana wong ngilokno sampean medit, berarti sing ngilokno iku ya medit pisan. Mas yo sampean ndak ngomong ya wis ngoten. Lek wong niku lho mandak kira ngilokno wong medit. Lek wong niku wae apik, ndak kira ngilokno wong elek. Lek ana wong ngilokno wong niku elek, berarti awake dhewe sing ngilokno ya elek pisan. Bahkan bisa jadi luweh elek ketimbang sing diilokno. Luweh medit ketimbang sing diilokno. Qala Abu Thalib Al-Makki fi hadhil ayat. Dawu sapa Abu Thalib Al-Makki fi hadhil ayat ing dalam nafsiri ing ikilah ayat. Fal abdu mongko utawi kaula yakrahu kariha yakrahu. Yakrahu niki melok kiasi berarti niki. Soale lam fiile rupa harf halak. Fal abdu mongko utawi kaula yakrahu iku sengit sapa abet al-ilata ing kaangelan wal fakrolan ing kefakiran. Wal khumulalan ing nyamar. Khumul niku melempem. Ndak ketok. Dadi wong mulya. Iki mboten niku jenenge khumul. Wong apik tapi ndak ketok api. Ini niku jenenge khumul. Dudu wong elek ndak tau ketok wong sanes nggih. Wong apik tapi ndak ketok api. Wong alim, wong ahli bata tapi ndak ketok kramat. Ini niku jenenge khumul. Wal wasurra wa huwa khairun lahu. Wa huwa utawi al aila khairun iku le bagus lahu kate abet. Fil akhirati in dalam akhirat. Niki kula lafali muskil niki. Napa lafati wasurro, napa wal masro. Waqat yajibula waqat yuibulan kadang-kadang demen. Sopo abad al ghina ing sugih. Wal afiatalan ing waras. Wasyuhrotalan ing terkenal. Wahua utawi mayu ibu syarun iku olo lahu kadwi abad indallahi. Munggu negusti Allah. Wa aswa ulan luih Allah apa akibatan? Apa ini akibatan? Akibatnya intaha. Abu Thalib Al-Makki mentafsiri dan memberi perpanjangan daripada ayat asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum niku dawuh. menungso niku mboten seneng dateng kaangelan. Mboten wonten, Pak. Menungso seneng melarat niku mboten wonten. Sampeyan takono nang donya sing paling ningsur sampe sing paling dhuwur sampeyan takono ana ta wong sing kepengin dadi wong melarat. Wal fakro wong fakir, ana wong seneng fakir niku. Kabeh wong niku kepengin sugih. Lek dirono melarat niku lara ati. Lek dirono fakir lara ati, tapi lek diarani sombong gedhe kupinge. Wal khumul, rata-rata menungso niku mboten seneng nang khumul. Senenge ketok wong apik. Wah, dadi wong sing mulya, dadi wong sing kramat, dadi wong sing ketok niki nuwun sewu nggih, kula kok mboten meretel jenenge kiai mboten. Semua orang pangkat kiai pejabat pemerintah padha. Dadi niko seneng, dadi pangkat niko seneng. Kok wong niku asli niku seneng jabatan. Wah, jabatanku iki bok, jabatan iki, jabatan iki, jabatan iki. Kabeh menungso niku seneng jabatan. Mboten nonton wong ndak seneng jabatan. Lek ana wong ndak seneng jabatan niku goro. Mesti pun seneng jabatan. Kok andai kata ada orang tidak senang jabatan itu karena dia mendapatkan petunjuk saking ngarsane Gusti Allah, dia dijadikan orang yang mengetahui apa manfaatnya, apa madorotnya pangkat itu tadi. Lan akeh-akeh menungso niku seneng sugih, seneng waras, seneng terkenal. Lek terkenal seneng. Krono terkenal niku aku senenge pun. Akeh-akeh menungso niku lek ndak terkenal mboten seneng biasae. Seneng dilem, seneng dihormati wong. Padahal dihormati itu enggak baik. Seneng kaya, padahal kaya itu enggak baik. Seneng dadi wong sehat, padahal sehat itu enggak baik. Umpamanya niki. Napa wonten sugih sing apik wonten? Wong sugih sing sugine iso ngeterno nang kebahagiaan dunia akhirat. Bagus. Wong sehat yang sehatnya bisa mengantar dia untuk masuk swarga. Bagus. Wong waras, wong terkenal, sing terkenal niku iso dadekno tombone ati nggih bagus. Lulek wong terkenal niku iso dadi wong selamat, pancene hebat niku. Malam besok tirose kitab Ihya niku ketika ahlun nar wa ahlul jannah niku padha-padha mlebu nang swarga, sing ahlul jannah mlebu nang swarga, sing ahlun nar mlebu nang neraka. Barang pun sing mlebu nang neraka sing mlebu nang swarga metu dolen nang gene neraka. Bareng tutuk ndek neraka niku ketok wong sing ahli muruk. Wong sing ahli muruk niku perute wetenge bedah sampai ususi mrodol-mrodol. Digeret ngalor, digeret ngidul ana ndek jerone nerakane Gusti Allah. Ya fulan, a anta tuallimuni? A anta allamtani fid dunya wa ana so'irun min ahlil jannati bita'limika. Hei fulan, sampe niki biyenlah wong sing ahli muruk aku iko ae. Aku lho sing diwuruk nang sampe niku melbu swarga mergo wurukane sampean. Aku iki oleh kenikmatan nang Gusti Allah, saking Gusti Allah ana ndek swarga krono sampean sing muruk. Lah saiki sampean kok melbu neraka dhewe yo apa ceritane, Cak? Dek jawab, ana amuru syai'an walam af'alu wa anha syai'an wa ana af'alu. Aku iku biyen urip ana ning donya, aku ngongkon wong nglakoni kebagusan tapi awakku dhewe ndak tau nglakoni. Aku nglarang wong nglakoni kaelekan tapi awak dhewe ku melanggar. Lho niku bahayae. Mila mandar muka kula kali panjenengan iki dados tiyang ingkang sae, dados tiyang ingkang bagus, dados tiyang ingkang menyadari bahwasanya kita di dunia ini sebetulnya tidak mampu berbuat apa-apa. Kulo kali panjenengan iki manut pasrah apa jari Gusti Allah ngoten tok lho. Ndak punya pengaruh apa-apa. Lan Allah kepada kita tidak pernah punya itikad jelek. Wallahu yad'u ila dari salam. Allah niku selalu ngejak datang panggonan sing nyelametaken. Dan Allah tidak pernah mengajak dan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang membahayakan. Mboten nate Gusti Allah niku. Mila saking menika mantan muku kulo kali panjenengan menjadi orang yang sadar akan pemberian Allah baik berupa bala ataupun berupa nikmat. Mek kulo ambik panjenengan sadar, insya Allah kulo kali sampean dadi wong apik. Sedikit kulo nambahi dongeng. Wonten jenenge Al Ustadz Abu Ali Ad-Dakok. Ya kulu jarabtu marotan wa kuntu fi suratin wahsyatin min dalika. Jarabtu gudiken sapa ingsun marotan ing dalam sambalan wa kuntu fi suratin wahsyatin. Lan aku iku krono godik sing nemen ana ndek awakku sampe aku iku awake nemen eleke. Ndak ana wong seneng. Nah niki sampean kumpul kali wong godiken. Kula takon nang sampean keri napa mboten? Keri. Sak awak niku godikon kabeh. Kuatel-kuatel ngoten. Wong salaman niku jijik oleh godiken. Ambune ngantek amis. Abu Ali Ad-Dakok niku ulama besar. Tapi hidupnya enggak ana wong reken. Lho apa wong lenan sing reken niku wong elek? Mboten mesti. Aja kuatir, Pak, Bu. Sampean masih ndak ana wong reken niku sampean niku ndak nyembah menungso. Sampean niku nyembah Gusti Allah. Aja putus asa aku iku urip ndak ana sing reken, dulurku sugih ndak pati nyopo. Dulurku dadi kiai ndak pati nyopo nangku, dulurku dadi wong pangkat babwa. Sampean urip nek donya niku mboten nyembah nang menungso, sampean nyembah nang Gusti Allah. Krono sampean nyembah nang Gusti Allah masih dulure sampean sugih ndak nyopo, dulure sampean pangkat ndak nyopo sampean tetep podo dadi wong sing gati. Ojo loroan ati. Lek sampean gati, ndak loro ati tetep apik nang uang senajan uang niku elek nang sampean. Berarti sampean itu niat temen nyembah Gusti Allah. Mari godek, awak ini kesel Abu Ali Ad-Dakok nih, ya Allah, awak iki sampean dadi karepi wong yo apa iki. Padakhaltu, terus melbu akhirnya Abu Ali Ad-Dakok niku datang WC. Ketika melbu nang ndek WC, mari awake pegel-pegel krono kena penyakit niki kan. Wong lek kenemenan kena penyakit kan biasanya putus asa Pak nggih. Berobat ngriko ndak berhasil. Berobat teng riko ndak berhasil. Berobat ke sana gagal. Kemana-mana gagal terus. Tuh, delok penyakit ndak waras-waras ngene ndak waras-waras bunuh diri mari lho niku. Ojo sampe. Nah, pada saat Abu Ali Ad-Dakok niki gudike nemen, tutuk wonten ndek jero jeding atine nang Allah dibuka. Iya. Aku iki kok dadi pegel mergo lara gudikan. Wong loro godhik, ngerti godhik ka sampean iki? Godhik niki ketel-getel, gatel-gatel niku lho. Karena masuk ke dalam jeding atine dibuka nang Gusti Allah. Aku kok dadi loro nang godhik iki. Wakhire nang Ali Ad-Dakok godhike niku dibuka sak awak dilomoti, ndak katik keri pun. Napa kok dilomoti nang Abu Ali Ad-Dakok? Krono sak dereng niku, Abu Ali Ad-Dakok itu ngerasa putus asa lan keri kelawan penyakite dhewe. Lho kangge ngobati keri niku godhike niku diililati nang Abu Ali. Sampai kabeh sawan iki. Mboten Gusti, kula nerima Gusti. Masih panjenengan banyak paringi penyakit godhik sakmenten kula mboten lara ati. Kula bungah, didilati aja disingkriaken penyakit kula niki Gusti. Ini adalah satu-satunya pemberian saking panjenengan yang sangat berharga bagi diri saya. Didilati penyakit godhik ini. Kula mbek sampean kadang-kadang ndelok wong lara godhik ngoten. Kering ya, nelok uang loro duwe penyakit daging elek kadang-kadang keri. Masya Allah. Lek sampean keri nang uang gudikan, sampean takok non di hati sampean. Opo sampean keri nang uangi, opo sampean keri nang singgawi. Lek sampean keri nang singgawi, singgawi gudiki gugusti. Allah. Umpo mau sampean keri, hati ni gondelono. Ono uang hina, ono uang cacat kaya opo hati-hati. Ojo sampe obah kulo sampean. Ati kula sampean iki dikai opan nang Gusti Allah. Sebab iku kabeh ngoten sing gawe Gusti Allah dan buatannya Allah itu semua harus dihormati dan harus disyukuri. Kula ngomong ngeten iki dudu kok kula kapiken to, Pak. Ya mener muga kula mek sampean iso dadi tiyang sing kaya ngeten. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandar muga napa ingkang kula aturake saged tambah manfaat kangge kula sapa panjenengan sedaya. Akhirnya menawi wonten salah luput kula nyuwun agung ngapunten hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.